Efesus paus pap. Punika awinanipun, tiang sane mepangkeng melantaran memarekan ring ide sang penembahan, kedah mepinunas ring semeton, mangde semeton urip manut sekadi sesanan anake sane sampun keselik antuk ide sang yang widiwase. Semeton patut tansah ngalap kasor, Dharma sadu miwah sabar. Sinahangje kapitresnan semetone melantaran saling tulungin. Semeton patut pada syarat ngemanggehang petunggilan sane kepaicayang antuk roh ide sang yang widiwase sejeroning kerahayuan sane nunggilang semeton sareng sami. Semeton dados merago tunggal, menderbe roh tunggal, miwah tunggal pengabdi, esengan ide sang yang widiwase ring semeton. Semalihe, tunggal penembahan, tunggal kepercayaan, tunggal lelukatan, mewidi tunggal, inggih punike sane dados ajin manusane mekesami, sane dados penembahan anake mekesami, sane mekarye sejeroning manusane makesami, miwah sane melingge sejeroning manusane makesami. Irage suang-suang sampun kicen paice, manut sih pesuecan sane sampun kepastiang antuk ide sang Kristus Yesus. Sekadi kecaping cakepan sucine asah puniki, Ritat kala ido mungah ke genahe sane maha luwur, ido makte para tawanan, ido mai cayang pai cering imanuse. Sane mangkin, napike tegesne rikala ido mungah. Punike mapi teges, mungwing pinih rien ido tedun, ingih punike tedun ke dasar jagati. Ide sane sampun tedun punike, ide taler sane munggah kegenahe sane mahaluur, sane ngungkulin akasane makesami, tur buanane kebekin antuk kewisesan idane. Ide punike sane maicayang paice ring imanuse. Ide sane nyelik mekudang-kudang anak kedadosang utusan, sane lianan kedadosang nabi, sane lianan malih dados juru ngortiang orti rahayu, wenten taler sane dados pengancang pesamuan, miwah sane lianan dados guru. Kadi asa punike ide nabdabang kaulan ide sangyang widiwase makesami, buat ngelaksanayang pekarian sane dados ayah-ayahan anak Kristen, sejeroning wangun anggan ide sang yang Yesus Kristus. Dadosipun, irage sane sareng akeh puniki, pacang ketunggilang sejeroning kepercayaan, miwah pengeresepan, ngeniang ring indik putran ide sang yang widiwase. Irage pacang dados kelih, manut kesampurnan ide sang Kristus. Irage tan patut kantun sekadirare, sane keanyudang antuk ombak tur ampehang angin, inggih punike pepelajahan saking anake sane ngawinang anake lianan pada paling. Tungkalikanipun, irage patut kukuh bakuh sejeroning ide sang Kristus, sane merage ulu, melantaran maosang indik kepatutan sejeroning kapitresna. Sejeroning pengraksan idane, anggotan sikiane punike ketunggilang dados asiki. Dadosipun, yen sebilang anggotan sikiane punike ngemargiang tetegenan nyane sepatutipun, sinah sikiane punike sayan tumbuh ngagengang tur dados kukuh bakuh sejeroning kapitresnan. Sejeroning parab ide sang penembahan, tiang maosang miwah misekenang indike puniki ring semeton, sampunang je semeton malih urip sekadi jadme sane tan percaya ring widi, sane pepinah nyane tan peguna, miwah pengresepan nyane peteng dedet. Ipun sami tan poleh duman urip, saking paican ide sangyang widiwase, santukan ipun yakti-yakti belog punggung. Ipun tan pisan mederbe kimud, semalihe tan wus-wusan melaksana corah, sahe ngulurin indriane sane cemer. Boye jeka diasa punike sane pelajahin semeton, ngeniang indik ide Sang Kristus. Semeton sampun seken pisan mireng indik idane, malihe sekadi sisian idane, semeton sampun kuruk indik kepatutan sane sejroning ide yang Yesus. Punika winanipun, semeton patut ngutang ke manusane sane lawas, inggih punike sekancan laksanan semetone sane sampun kesengkalen antuk indriane sane paling. Sehinja tungtung ati miwah pekayunan semetone mangde dados anyar. Rangsuk je ke manusane sane anyar, sane kekardi manut gambar ide sangyang widiwase, sane kesinahang sejeroning urip, sane sujati, inggih punike sadu tur suci. Duani ngasah punike, sampunang je semeton malih mogbog. Semeton suang-suang patut mebaos amun sujatinipun, ring pantaran semetone, santukan irage puniki dados anggotan ragan ide Sang Kristus. Yening semeton duke, sampunang kantos ngawinang semeton medose. Semalihe, sampunang je duke kantos surup surye. Sampunang je icene ratun setane kantos boleh jalaran. Semeton sane demen memaling, patut usan memaling, dur patut ngawitin mekarye mangne meresidayang urip sekadi patutne, semalihe meresidayang nulungin anake sane tiwas. Yening mebebaosan, sampunang je ngewodalang baos sane nyakitin ati, nanging mebaos je sane megune, kantos paindikan sane baosang semeton, ngawinang becik pebuat anake sane miragyang. Sampunang je ngawinang sungsut roh ide sangyang widiwase, santukan roh idane punike dados cihne, mungguing semeton sampun dados druen ide sangyang widiwase. Roh idane punike sane pacang rahayuang semeton, yening sampun rauh penemayane ide sangyang widiwase mebasang semeton. Dohang jeragan semetone saking sekancan pepinehe sane dulek, saking indriane sane kaon, miwah saking kebremantian. Sampunang malih seneng mepisune, wiadin nyacat anak. Sampunang malih medue pekayunan geting, miwah sepenungilanipun. Tungkalikanipun, semeton patut ajer miwah dharma sadu, semalihe saling aksamayang, sekadi ide sangyang widiwase, sampun ngampurayang semeton sejeroning ide Sang Kristus.